cepat kau tergoda kasihku. Terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang, biar ku sendiri. Ku tak sangka malangnya nasibku. Oh, apalah dayaku saat ini. Tuhan, tolonglah hambamu. Dalam malam kelam ku duduk sendiri, tiada teman. Tak dapat lagi ku maafkan.